Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita Ittihafu ulil basar bitta'liqi ala risalatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang ditulis oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan bagaimana kisah haditsul ifk, kisahul ifk yang antum sudah kita terangkan semua, kejadian Aisyah radhiyallahu anha yang tertinggal rombongan. Naam, dan sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu secara detail. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa aslu hadza an takuna mahabbatul insan lil ma'ruf wa bughdhuhu lil munkar wa iradatuhu li hadza wa karahatuhu li hadza muwafiqan li hubbillah wa bughdhihi wa iradatuhu wa karahatuhu asyra'iyatain. Asal atau inti dan prinsip dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ketika seseorang itu menjalaninya, begitu dia cinta kepada yang ma'ruf dan benci kepada yang mungkar, dan menginginkan akan kema'rufan dan tidak menyukai akan kemungkaran, ini harus sesuai dengan atas dasar cinta karena Allah dan bencinya karena Allah. Ini inti, prinsip dan pokok. Jangan sampai masuk di situ perasaan. Jangan sampai masuk di situ hawa nafsu. Jangan. Kenapa antum cinta kebaikan? Nah, karena Allah memerintah untuk cinta kita kebaikan. Kenapa antum benci pada kemungkaran? Nah, karena Allah perintah untuk benci kemungkaran. Semua dilandasi kecintaan dia kepada yang ma'ruf karena Allah. Kebencian dia kepada yang mungkar karena Allah. Ini penting. Ini nanti akan berdampak positif kemuliaan, kebahagiaan, kebaikan dan faedah-faedah yang baik. Sebagaimana kalau dia bukan karena Allah dan bukan karena Allah, kebencian, kecintaan, kebenciannya akan berdampak fatal. Baik. Naam. Wa irnam. Kemudian wa iradatuhu wa karatuhu asyari'atain. Demikian pula keinginan dia untuk berbuat ma'ruf, keinginan dia untuk amar ma'ruf, keinginan dia untuk menjalani yang ma'ruf, dan kebencian dia untuk menjauhi yang mungkar, kepada yang mungkar. Nah, itu juga didasari dengan syar'i. Ya. Ini penting. Dan kenapa? Dengan syar'i. Wa an yakuna fi'luhu lil mahbub wa daf'uhu lil munkar lil makruh bihasabi quwwatihi wa qudratihi. Dan hendaklah ketika dia mengerjakan al-mahbub, mengerjakan sesuatu yang dia inginkan, yang baik, yang ma'ruf, dan menolak, menjauh dari perkara yang mungkar, yang tidak disukai, itu tentu sesuai dengan kemampuan dan kadar dia. Fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah berfirman dalam bab ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ikhwati biddin a'azzani wa jazakumullah, ketika kita menerapkan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memaksa seseorang hambanya kecuali dengan kemampuannya, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuannya, itu juga harus terbimbing. Harus terbimbing oleh syar'i. Bagaimana para ulama, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana sahabatnya, dan bagaimana para ulama ahlu sunnah di dalam memahami dan menerapkan ayat tersebut. Tetapi kalau ini diterapkan dan dipahami masing-masing, rusak. Fathul yaki, sholat berjamaah, antum, anak gak mampu, sakit, lino-lino semua, sakit semua. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kau sesuai dengan kemampuan kalian. Oh gitu, iya. Akal kabeh, Pak. Gitu. Ya, akhi, puasa Ramadan wajib loh. Nah itu. Kalau sudah pertengahan hari haus anak, pusing kepala. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullah mastata'tum. Ya, akhi, orang tua antum sakit. Itu ya apa itu minta bantuan antum? Nah itu jauh. Ya apa jauh? Jauh anak gak sanggup gak punya uang anak. Fattaqullah mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya akhi, itu tetanggamu minta bantuan antum. Miskin dia. Gak punya yang dia buat makan. Hari ini gak ada. Dia masih muda. Anak berhak untuk tidak mau nyumbang dia, kan dia masih muda. Biar kerja dia. Enggak sekedarnya anak ini. Ini anak juga buat kebutuhan anak. Fattaqullah mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, seperti ini enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh yang demikian dia zalim dia kepada dirinya sendiri dan zalim kepada yang lainnya. Naam. Ikhwati biddin a'azan wa azakumullah. Makanya jangan sampai ini dijadikan sebagai dalil gitu loh. Bagi siapapun dari kaum muslimin fadlan an ahlus sunnah, bagi lebih-lebih ahlus sunnah untuk menjadi tameng. Nah, ana enggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ana enggak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Kan. Naam. Nanti akan lebih jelas lagi ketika di bawah ini. Wa amma hubbul qalbi wa bughduhu wa iradatuhu wa karahatuhu fayambagi an takuna kamilah jazimah. Ini penting. Naam, la yujibu nafs dalika illa nafsul iman. Nah, adapun kecintaan qalbu dan bencinya qalbu, ya, dan keinginan qalbu untuk berbuat baik dan bencinya kolbu terhadap kemungkaran, naam, dan penolakan kolbu terhadap hal-hal yang mungkar dan tidak baik, maka ini harus ada pada seorang yang betul-betul tingkatan tekad, tekad bulat, upaya maksimal untuk melakukan kebaikan, upaya maksimal untuk mencintai kebaikan, upaya maksimal untuk jazm, jazm itu pol sudah, untuk menolak kemungkaran dan menghindari kemungkaran. Maksimal gitu loh. Kenapa? Yang demikian tidak boleh. La yujibu nafsu dzalik. Tidaklah dia akan melakukan demikian untuk mengurangi dan berlemah-lemahan dan meremehkan hal ini kecuali akan berkonsekuensi lemahnya iman. Kalau sudah lemah iman, na'udzubillah min dzalik. Sementara iman itu yazidu wa yanqus. Ahlus sunnah wal jamaah beda dengan murji'ah, dan selain dari murji'ah, dari aliran-aliran sesat dalam mengimani dan meyakini yaitu tentang iman pada seseorang, ahlus sunnah meyakini al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah. Bertambahnya iman itu dengan taat kepada Allah. Kurangnya iman itu dengan maksiat kepada Allah. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, hatta naqsuhu yanqusu ila asfalis safilin, na'udzubillah. Sampai kurangnya itu serendah-rendahnya aspal itu. Paling bawah. Sampai wal'iyadubillah, sudah tidak ada imanannya ini ya, sudah tidak digoda oleh setan. Kalbu yang tidak ada kebaikan dan imannya tidak ada, itu setan tidak goda. Sudah tidak menggoda lagi. Apanya yang mau digoda? Wong iman tidak ada, kebaikan tidak ada. Setan itu menggoda orang yang ada imannya, ada orang baiknya, supaya menjadi temannya dia. Kalau sudah tidak ada kebaikan dan imannya, tidak digoda lagi, tapi dijadikan sebagai teman oleh syaitan untuk menyesatkan dan menggoda kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia meremehkan, bermudah-mudahan mengurangi syariat ini, maka yang demikian itu akan mengurangi iman dia. Na'udzubillah fatus qudrah. Wa amma fi'lul badan fa huwa bihasabi qudratih. Nah, tapi kalau urusan badan jasad itu, dia berbuat sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Nah, sholat berdiri rukun, jangan ditinggalkan. Tapi ketika betul-betul tidak mampu secara syar'i dia dan badannya dia enggak mampu, sakit sudah, tergeletak apa, dan dia harus duduk, kelas syariat membolehkan dan mengesahkan akan dia sholat duduk. Nah, bihan ini fattakullah masyaallah, masuk di sini. Ayat itu. Akhi, kenapa Abang sudah duduk? Naam, ana afwan, enggak mampu betul. Kalau berdiri ana 1 menit atau setengah menit geblak. Dan betul. Betul. Atau dokternya ahli menyatakan jangan sholat berdiri. Kholas. Jangan berdiri. Kenapa? Karena dokternya ahli yang bicara. Akan menambah mudharat badannya, dia akan jatuh, akan ini, kelas duduk. Wa subhanallah, duduk enggak mampu. Juga demikian dokter yang ahli yang menyatakan, dan dia juga merasakan kalau anak duduk enggak sanggup, berbaring. Tadi itu fattakullah fastaqatum la yakallu nasilla, masuk di sini, gitulah. Masuk di sini. Naam. Wa mata kanat iradatul qalbi wa karahatuhu kamilatan tammatan wa fa'ala al-'abdu ma'aha bihasabi qudratih fa innahu yu'ta thawabul fa'il kamil. Masyaallah alaih. Kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, ketika keinginan qalbu untuk berbuat baik, untuk amar ma'ruf, kemudian kebencian kolbu dia untuk melakukan kemungkaran dan meninggalkan kemungkaran, itu sempurna. Masya Allah. Berarti sesuai dengan hubbullah wa bughdu lillah, hubbulillah wa bughdu lillah. Nah, dan sesuai dengan syariat, itu kamilah, sempurna kolbunya dia. Seperti itu juga ketika dia berbuat, badannya dia, jasadnya dia itu dia lakukan sesuai dengan kemampuan badan dia, maka yang seperti ini kata Syekh diberi pahala sempurna. Fa inna yu'ta thawabul fa'il kamil, diberi pahala pelaku ini sempurna juga. Sebagaimana sempurnanya kolbunya dia di dalam mencintai dan melakukan kebajikan, sempurnanya kolbunya dia dalam menjauh dan menghindar kemungkaran, sesuai dengan kemampuan dia, jasad dan badan dia dalam taat kepada Allah dan menjadi melakukan kebaikan. Kama qad bayyanahu fi ghairi hadzal mawdhi, kata Syekhul Islam. Sebagaimana telah kami terangkan bukan di sini, di bab lain tentang masalah ini. Karena ini nanti masuk pada lain, sudah kurang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. An-nasu man yakunu hubbuhu wa bughduhu wa iradatuhu wa karahatuhu bihasabi muhabbatihi nafsihi wa bughdiha, la bihasabi muhabbatillahi wa rasulihi wa bughdillahi wa rasulihi, hadza min naw'il hawa. Ini yang berbahaya. Naam. Kalau seseorang itu cinta kebaikan, benci kepada kemungkaran, ingin berbuat baik, keinginan dia berbuat baik, dan tidak suka membenci perbuatan jelek maksiat kepada Allah, sesuai dengan ukuran kecintaan dirinya dan bencinya akan kemungkaran akan diukur dengan dirinya dia, bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena cinta kepada Rasulnya, ya, bukan benci karena Allah dan benci karena Rasulnya, ini berarti bagian dari mengikuti hawa nafsu. Fa in ittaba'ahul insanu faqad ittaba'a hawa. Kalau dia memperturutkan itu, berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kenapa antum demikian? Ya, nah, suka hal ini. Nah, untuk memuaskan nafsu ana, jiwa ana. Kenapa antum tolak? Ya, karena enggak suka ana. Masa kayak gini enggak suka? Mungkar jelek enggak suka. Diri belum menolak hal itu. Beda. Kenapa antum mengatakan demikian? Ya, ini perintah dari Allah, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita jujur ini, kita kerjakan ikhlas karena Allah. Kenapa antum meninggalkan ini? Iya, nah, ini mungkar. Allah dan Rasulnya mengingkarinya. Sehingga wajib bagi anda untuk menjauhi kemungkaran tersebut. Ini yang diinginkan. Beda kan? Kalau hanya memperturutkan nafsunya dia, kehendak dia, keinginan dia, perasaan dia, ketika diikuti hal itu, faqad ittaba'ul insanu nam atau faqad ittaba hawa, maka dia ketika mengikuti itu berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Wa man adhallu mimman ittaba hawa bi ghairi hudan min Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man adhallu, siapa yang paling sesat, artinya kesesatan yang sangat. Nah, bahasa siapa yang paling sesat berarti ini kesesatan yang sangat sesat, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk ilmu dari Allah. Nah, fa inna aslal hawa, ini penting Syekh lebih merinci lagi. Fa inna aslal hawa huwa mahabbatun nafs. Wa yattabi'u dzalika ba'dhuha wal hawa nafsuhu huwal al-hubb wal bughd alladhi fi nafs. La yulamul abdu alaihi, fa inna dhalika la yamlikuhu, la yamlikuhu, wa innama yulamu ala ittiba'ihi. Nah, hawa itu asalnya adalah kecintaan jiwa seseorang, itu hawa. Nah, wa yattabi'u dzalika ba'dhuha, dan diikuti sebagainya akan kecintaan kesukaan jiwa itu, itu adalah hawa namanya, yaitu al-hubbu wal bughdu alladzi fi nafs, cinta benci yang ada pada dirinya. Ini ingat, dia cinta suka benci yang ada pada dirinya, itu adalah hawa. dalam posisi ini enggak tercela. Dia cinta berbuat baik, misalnya sedekah, cinta. Dia cinta puasa, cinta sholat. Enggak tercela. Suka makan-makan yang baik dan halal, enggak tercela. Benci orang yang minum-minum keras. Benci orang zina, benci orang namimah, hibah, enggak tercela. La ilah. Enggak tercela demikian. Kenapa? Fa inna dzalika la yamliku, seorang manusia enggak memiliki itu, bukan milik dia, milik yang menciptakan nafsu itu, jiwa itu. Jiwa itu milik yang menciptakan, bukan milik dia. Tetapi ketika diperturutkan hawanya tadi itu, haru tercela. Kama qala ta'ala, ya Dawudu, inna khalaqnaka khaliqatan, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nas bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudulluka an sabilillah. Kata Allah SWT, ya Dawud, wahai Dawud, Nabi Dawud alaihi salam, aku jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka hukumi manusia itu dengan hak. Hukumi dengan hukum Allah. Karena Allah, semua karena Allah. Al-haqqu min rabbika, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabbmu. Jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu. Hukumi umat manusia itu ketika berselisih, ketika salah, ketika ini semuanya dengan al-haq. Jangan kamu, wahai Daud, mengikuti hawa nafsu. Kalau kamu mengikuti hawa nafsunya dalam menghukum orang ini, pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kan dia habis kecintaannya dia bukan karena Allah, kebencian ini bukan karena Allah, murni karena nafsunya dia, diperturutkan itu semua. Qala ta'ala, wa man adhallu mimman ittaba hawa bi ghairi hudam min Allah, siapa yang paling sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada lagi kecuali ini yang paling sesat. Sebagaimana di ayat lain yang lawan daripada ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyuruh ke jalan Allah dan beramal soleh? Tidak ada lagi. Itu yang terbaik sudah. Ucapan untuk menyuruh kepada jalan Allah dan beramal soleh. Dan telah berlalu perjalanan ini di Cendrejo pekan yang lalu. Ayat tadi. Ikhwati biddin, a'azni wa zakumullah. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Tsalatsun munjiyat." Tiga perbuatan yang bisa menyelamatkan dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalatsun muhlikat. Dan tiga perkara yang menyebabkan orang itu binasa. Paham? Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar, Tabrani, Ibnu Syahin, Abu Du'in, Baihaqi, dan Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih wa ghairihim. Sebagian ulama melemahkan hadis ini. Tapi Syekh Al-Albani menelusuri dan mengumpulkan jalur-jalur yang ada dalam periwayatan hadis ini sampai pada tingkat dan derajat minimalnya adalah hasan. Makanya beliau sebutkan dalam sejarah hadis sahih. Beliau sebutkan dalam sejarah hadis as-sahih. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'udzu billahi. Apa tiga perkara yang menyelamatkan dia dari murka Allah, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Ini yang pertama, khasyatullahi fi sirri na'am wal alaniyah, atau khasyatullah boleh fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah. Kondisi dia bersendiri, sepi, gak ada orang lain, dan kondisi dia di depan khalayak, tetap takut kepada Allah. Menyendiri, bersepi-sepian, dia takut kepada Allah. Di depan khalayak dia juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dan ini butuh perjuangan. Kalau di depan khalayak masih mungkin dia bertakwa kepada Allah, dia menjauh maksiat kepada Allah. Nah, ketika sendirian dan menyepi ini yang memerlukan perjuangan yang kuat dan besar. Kuatlah. Nah, yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana. Kondisi dia miskin dan kondisi dia kaya. Ketika dia miskin, ya pasti sederhananya miskin. Sabar. Dan jangan berlebihan dalam melakukan suku kondisi dia miskin. Wasap. Nah, sabar. Takdir Allah itu semuanya, pembagian Allah SWT, ikhlaskan. Nah, qanaah. Al-qasd. Demikian pula kaya. Mana kan punya uang? Labas. Tak tuku ini, tuku ini, sakak. Wah, PKB. Nah. Nah. Sederhana itu. Sesuai dengan porsi. Jangan berlebih-lebihan. Nah. Kan gitu. Tidak terlalu lopak dan tidak kikir dalam urusan sedekah atau infak. Wa kana baina dzalika qawama, kata Allah. Antara itu. Demikian pula dalam pengeluaran kehidupan dia. Jangan tedzir. Yaitu dikeluarkan pada maksiat kepada Allah atau dibuang-buang harta itu. Nah, sederhana. Nah, kondisi dua yang bertolak belakang ini antara fakir dan ghina adalah kondisi yang berbeda. Orang miskin, fakir, dia memiliki sekian keutamaan dan kebahagiaan dan kemuliaan ketika dia sabar terus terkendali di atas perintah Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj diperlihatkan oleh Allah bersama malaikat Jibril, surga mayoritas orang-orang miskin. Nah, orang yang kaya juga demikian. Ketika kekayaan dia itu terbimbing oleh Allah, di bawah naungan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Inilah karunia Allah kepada dia, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena seluruh kekayaan yang dia miliki itu semua pengeluarannya sesuai dengan syariat Allah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu jalan yang fisabilillah di atas syar'i, di atas sunnah, kecuali dia masukkan harta ke situ. Dari berbagai macam bentuk keperluan dan keadaan dan kondisi yang fisabilillah sesuai dengan syar'i, ikhlas karena Allah, keluar. Dan tidak membantu urusan maksiat kepada Allah, kebid'ah dan kesyirikan. Kekayaan dia, harta dia bukan untuk menyokong hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang syirik, hal-hal yang maksiat kepada Allah. La. dan dia tidak menghambur-hamburkan hartanya di jalan yang tidak ada faedah. Terbimbing oleh naungan Allah, terbimbing oleh naungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika sahabat mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba ahlud dhufur, ahlud dhufur bil ujur. Ya Rasulullah, masyaallah ya, mereka orang-orang yang kaya pergi dengan membawa sekian pahala. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Mereka sedekah dengan harta yang lebih, kami enggak. Rasulullah, tahukah kalian bahwa setiap itu ada sedekahnya? Setiap kamu tasbih, ada sedekah. Takbir sedekah, tahmid sedekah. Kata sahabat, mereka juga melakukan itu. Iya. Orang kaya juga melakukan tasbih, takbir, tahmid. Apa jawaban kalau selain? Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Makanya sama-sama ujian ini. Yang miskin diuji oleh Allah, yang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masing-masing itu ditempatkan pada porsinya menurut syar'i, menurut bimbingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para salafus saleh dan para ulama membimbingnya, maka bahagialah mereka berdua ini. Mulialah, mulialah dua orang ini. Memiliki keutamaan dua kelompok ini. Memiliki kemuliaan dua kelompok ini. Jangan sampai kemiskinan dia menjadi kufurnya dia. Tidak terima akan takdir Allah. Atau lari ke dukun untuk cari kekayaan. Jangan. Keliru antum. Atau malah soul apa? Cuari. Wa'isyah terus gak henti-henti. Karena untuk mengejar hidupnya. Mengejar tingkatan ekonominya. Terus sampai ibadahku terbengkalai. Jangan. Yang kaya juga demikian. Nah, ngejar transaksi, ibadahnya lalai, sholat berjamaahnya hilang, zakatnya hilang apa? Jangan. Atau karena kekayaannya maka bikin acara maksiat kepada Allah. Ayo kita, acara RT RW pentas, datangkan ini puan. Berapa biayanya? 1 miliar, anak semua. Jangan. Ini ada haul, ini bid'ah, ini berapa miliar biayanya? 10 miliar biayanya. Untuk acara apa? Bid'ah. Bantu. Nah. Ini pergi ke kuburan ini untuk syirik kepada Allah. Walaupun enggak ngomong syirik. Syirik kepada Allah ini berapa? 1 miliar. Nah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la'anallahu man awa muhdisan atau muhdisan. Allah melaknat orang yang menyokong, membantu, memfasilitasi pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. Mau dilaknat oleh Allah? Nah, ikhlas. Yang sehat. Kan dia. Syar'i, syariat. Allah dan Rasulnya yang dibimbing. Harta antum ini titipan dari Allah SWT. Bukan punya antum semua itu. Keluarkan haknya. Sampaikan haknya. Berikan pada pos-pos yang harus diberikan. Yang ditahan antum. Berat juga itu. Berat juga. Kan begitu. Siapa yang berat? Para suami. Mungkin. Mungkin. Siapa yang berat? Para istri. Iya. Bukan mungkin. Atau iya. Loh, Allah menghina para umat. Bukan menghina. Menghina. Kecenderungan mereka demikian. Banyak kisahnya, banyak riwayatnya seperti itu. Ikhwati fiddin, a'azani wa anzakumullah. Naam, barakallahu fikum. Baik. Semuanya terbimbing. Yang ketiga, kalimatul haq fil ghadab war ridha. Ini juga butuh perjuangan. Naam. Tiga, perkara yang ketiga yang menyelamatkan dari murka Allah adalah berucap al-haq. berkata-kata al-haq, berucap kebenaran, berkata-kata kebenaran. Ingat, kalau sudah bicara kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kondisi dia marah dan ketika kondisi dia ridho. Sulit kan? Kalau kondisi lapang, ridho itu mungkin khair insyaallah. Kondisi emosi dia, kondisi marah, hati-hati. Ketika dia melakukan pembicaraan atau ucapan yang hak ketika kondisi dia ridho atau kondisi dia marah, itu satu poin dia dapat kemuliaan ini. Kemudian tiga hal juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhlikat, yang membinasakan. Apa itu? Syuhun muta'. Syuhun muta'un, kikir yang diperturutkan. Kata-kata syuhun dengan bakhil itu sebagian ulama membedakan. Syuhun itu lebih parah. Syuhun, bakhil, sama artinya pelit, kikir. Tapi syuhun itu lebih parah. Na'udzubillah. Kikir yang diperturutkan. Kebinasaan, kehancuran umat terdahulu diantaranya ini syuhun mutol, kekikiran yang diperturutkan. Dan sampai mereka bunuh membunuh gara-gara harta. Bayangkan itu, gak gampang loh. Gara-gara kikir pelit ini loh, saling membunuh antar mereka. Kan iya, tercelah, tercelah. Nah, makanya kata Allah di Al-Quran, wala tajal yadaka maghlulatan ila unukik. Kalian jangan saya menjadikan tangan kalian itu terbelenggu dalam lehernya. Sini cok. Ya akhi, itu ada sumbangan untuk anak yatim ahlu sunnah. Sik. Angil itu, tangan pundik. Guluku ini. Ya akhi, itu tetanggamu miskin, kelaparan. Sik, tanganku ini. Abut. Orang di leher ini. Ya akhi, itu loh. Ma'ahat ahlu sunnah butuh uluran tangan kamu. Sik. Iki abut tanganku. Ya akhi, itu makanan banyak, mana? Baru ketika urusan makanan banyak, mana? Dendi, buka tanganku apa? Itu lepas tangannya. Sing makanan ini. Ya akhi, itu acara tidur dimulai. Hah? Tidur dimulai, ya her, turu. Ayo. Wis, jangan lepas kape. Itu. Nah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukik, ini kinayah. Artinya apa? Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Kikir pelit jangan. Wala taqsuhul albas, kata Allah. Dan jangan terlalu lupa sampai meninggalkan keluarga kamu kemiskinan, meminta-minta, jangan. Syariat masyaallah. Muqtadil, lurus tegak. Wadah. Hati-hati. Yang kedua, hawa muttabi, hawa nafsu yang diperturutkan. Ini muhlikat, membinasakan. Nah, dan yang ketiga, barakallahu fikum ya ikhwan, wa ijabul mar'i binafsih, ujub dia merasa dirinya paling bangga akan dirinya, bangga akan kemampuan dirinya, bangga akan amalan dirinya. Nah, kalau suka ingin popularitas, ingin terkenal, itu saja kata para ulama, hubbuz zuhur, kasrul zuhur. Kaif dengan ini? Wah, cinta popularitas, cinta untuk di blow up, itu saja merupakan suatu yang memecahkan punggungnya dia. Bagaimana dengan ijabul mar'i binafsi? Ingin dipuji dirinya, ingin dilukun, ingin diangkat-angkat dan membanggakan diri akan ini. Anak sudah begini, masya Allah, anak sudah begini, anak sudah berbuat demikian, anak sudah begini, anak sudah begini. La haula wa la quwwata illa billah wa inna lillah inna ilaihi raji'un. Ikhwati fiddin, a'adzina Allah. Kemudian ini sudah sampai ketiga tadi hadis tersebut. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan wal hubbu wal bughdu. Ini penting ini untuk kita resapi ucapan beliau rahimahullah. Wal hubbu wal bughdu yattabi'u dzauqun inda wujudil mahbub wal mabghud. Kecintaan dan kebencian itu diiringi dengan zauq. Zauq itu kalau misalnya ada makanan mau dicek sama dia, ditulis gini, dirasakan, itu namanya zauq. Makanya mencicipi makanan ketika puasa, asal tidak masuk ke kongkongan, sebagian ulama tidak membatalkan puasa karena perasa itu ada di ujung lidah, dibuang, bukan kok kurang mesin, kok ya? Nambah lagi, nah ini pas, enak, nambah lagi boleh, tah lutuknya, tidak boleh demikian, bukan ditelan, di ujung lidah, oh iya kurang mesin, buang, bukan kayak rotoan lagi, asin, kepingin makan cuk sudah, nggak boleh. Nah, antum merenungkan, kecintaan dan kebencian itu diikuti dengan perasaan. Seorang, ya orang yang afwan ya, yang akalnya normal, jelas suka ketika orang anak itu akhlaknya baik, rajin berjamaah, berkata sopan, jelas baik dia, perasaan dia menghukumi baik. Kalau saat ini nanti, sebaliknya orang yang tak sehat melihat anak-anak nongkrong, pakaiannya compang-camping, rambutnya dipotong sebelah kayak gini, lontos, ini dibiarkan, lontos biarkan ada yang diukir-ukir, jelas orang yang akal sehat ini perasaan dia menghukumi jelek. Nanti syariat pilih berikutnya. Itu sudah zauq. Orang merasakan demikian, jelek, duh baik. Seorang yang ahli nahwu, ahli bahasa Arab, ya, di ahli dia. Ketika ada orang baca kitab dan ada keganjilan, kok baca kitab atau apa yang tidak pas ini, secara kaidah, langsung. Nah, nggak enak didengar. Coba diperiksa. Oh iya, afwan salah. Belum merujuk kepada kitab sudah perasaan sudah enggak enak. Kan ada salah seorang ya. Assalamualaikum dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ada nanti lu ketika tahu. Wow. Mesti ayo iki saya ngomong gitu loh. Nanti akan demikian antum. Bukan masalah iki saya ngomong, tapi salahnya dia dalam lugah gitu loh. Itu langsung di benak kita. Oh iki lu kok warahmatullah. Kak tung-tung aku gak pernah mendengar nama warahmatullah. Yang ada assalamualaikum warahmatullah kan gitu. Ingin enggak warahmatullah. Kata Luqman, "Miski ya Allah. Siapa yang mau kayak gitu loh." Orang ini. Iya, kalau gitu jadi pimpinan kira-kira ya apa? Kok salamnya sudah kama haza, terus jadi pimpinan. Salam tok wis keliru. Mau mimpin, ya terus ya apa? Kira-kira apa yang dipimpinkan? Iki apa? Boleh iki, wis labas iki, labas, labas kabeh, hancur negara ini. Nah. Ya apa kenapa? Karena ucapan gitu sudah keliru. Ya labas kabeh. Ya. Wa wazdun wa iradatun wa ghairu dhalik. Artinya apa? Dia mendapati langsung sinyal menangkap ini enggak baik. Ini baik. Naam. Fa man tabaa dhalika bi ghairi amrillah wa rasulih. Nah ini penting. Kalau sampai perasaan tadi semua itu, ya kan, diperturutkan, diikuti bighairi amrillah wa rasulih, tanpa perintah Allah dan Rasulnya, ini yang khawatir terkena mengikuti hawa nafsunya dia. Kan dia? Berapa banyak orang yang menyatakan, saudara itu loh, kamu kan sepupu, musuh gak boleh salaman. Family, family, akhi. Saudara, apa sih? Keras sekali antum ini. Masa rusak. Dulu anak yang ngerawat masih bayinya. Terus kamu juga bergaul. Setelah dewasa kayak gini kamu gak mau salaman. Apa ini? Agama apa ini? Wah, gak ada apa-apa. Itu familimu, sepupu itu familimu. Gak apa-apa salaman. Wah, gak jelek. Apa jeleknya? Ya kan, hati-hati. Ini urusan gitu dulu. Urusan acara kematian sehari dua hari. Zikir yang dibaca. Orang menyatakan baik zikir ayat Al-Quran yang dibaca. Apa sih jeleknya sih? Semua baik ya. Ayo baca la ilaha illallah. Baik apa jelek? Nah, astagfirullah baik apa jelek? Al-Quran yang dibaca baik apa jelek? Semua orang menyatakan perasaan kita baik semua. Zauk kita, orang yang sehat menyatakan bahwa zikir seperti itu baik. Naam. Apakah antum menghukumi ini baik menurut Allah dan Rasulnya? Apakah antum menyatakan demikian itu? Sehari, dua hari, ketika kematian sampai tujuh hari, 40 hari, 1000 hari, itu antum mengira bahwa itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Ya afwan, itu nenek moyang kita lah. Ya itu antum namanya mengikuti hawa nafsu antum. Kan iya. Itu namanya kamu mengikuti. Fahuwa mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah. Berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bal qad yatamadi. Yatamada bihi al-amr ila an yatahida ilahu hawa. Bahkan sangat mungkin akan menyeret dia, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, menyembah kepada hawa nafsu. Na'udzubillah. Kalau sudah kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, wattiba'ul ahwa fid diyana, ini a'zam min ittiba'il ahwa fis syahwat. Mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama itu lebih parah kejahatan dan kejelekannya dan dosanya daripada mengikuti hawa nafsu dalam urusan syahwat. Hati-hati, di sini penting untuk kita ketahui. Syaitan, sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, naam, dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, naam, dakhala an-nasu an-nara min thalathati abwabin. Manusia masuk ke neraka itu lewat tiga pintu. Di antaranya pintu yang pertama pintu syubhat. Pintu yang kedua pintu syahwat. Lah, mengikuti hawa nafsu dalam urusan syubhat ini, agama ini, keracunan dalam agama ini lebih buruk, lebih parah kondisinya daripada syahwat. Keduanya buruk. Nah, ikhwati fiddin, a'adzina jazakumullah, kebid'ahan itu jauh lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Kenapa demikian? Karena orang berbuat maksiat itu tahu itu maksiat. Sangat mungkin dia bertobat. Apa ada orang menyatakan anak kemarin nyuri punya orang itu, ini adalah perkara yang syar'i mencuri. Kalau ada orang demikian, cepat bawa ke koron. Mungkin ada kongselet itu. Sedikit Mau mencuri kok. Tapi sepakat orang yang sehat-sehat akalnya ya, awam sekalipun, bahwa mencuri itu perbuatan apa? Jelek. Dan dia tahu itu mencuri. Sehingga tobatnya sangat mungkin. Sangat mudah dia bertobat. Karena tahu itu salah. Yakin itu salah. Laku fitnah. Oh, diyakini baik, diyakini sunnah. Anak sekarang ikhwan tobat dari sunnah ini. Demikian. Nah, ada. Makanya, nah, kata beliau, kata Imam Sufyan Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Wal maksiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Kebid'ahan itu jauh lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan pelakunya itu sangat mungkin dia bertobat kepada Allah. Dan pelaku bid'ah sulit, bahkan gak mungkin tobat kepada Allah. Illa ayasya Allah kasih hidayah. Yang pada ujungnya dia meyakini itu adalah sesat, bid'ah gitu loh. Selama dia meyakini di sunnah gak mungkin tobat. Ini ya. Makanya kata Rasulullah SAW, inna allaha hajada, ini hadith, taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Fi riwayatin inna allaha hajaba. Kalau tadi hajaza maknanya sama. Yang kedua hajaba. Taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu tobat pelaku bid'ah. Bisa ditutup sampai dia meninggalkan baru. Itu caranya meninggalkan. Nah, ketika dia meninggalkan berarti itu yakin itu adalah bid'ah sesat. Ketika tidak ya sudah. Bergelimangan di atas itu. Mau tobat, engkau di sini meyakini, nah, kan. Sampai meninggalkan baru keterima. Masalah berat di ikhwan agama ini masalah berat. Makanya di sini mengikuti hawa nafsu dalam urusan dianat, urusan din, urusan syariat, urusan agama, Allah itu lebih parah, lebih besar kondisinya daripada mengikuti hawa nafsu syubhat. Kedua-duanya jelek. Kenapa? Karena ketika dia kena syubhat agama, akidah, manhaj, pemahaman agama, dia kena syubhat, itu akan melahirkan ragu terhadap agamanya. Akan melahirkan kata Ibnu Qayyim, allati awrasat syakkan fid din. Akan melahirkan, mewariskan, membuahkan ragu dalam agama dia. Adapun syahwat, mengikuti syahwatnya itu, awrasat akan mewariskan dan melahirkan, membuahkan bagi dia itu takdimu mahabbatillah waridha. Dia mendahulukan syahwat tersebut atas kecintaan Allah dan keriduan Allah SWT. Ya panjang juga urusannya, ruwet juga. Wadah. Fa innal awwal, kata Syekhul Islam. Awal ini berarti apa? Mengikuti hawa nafsu dalam urusan din. Naam, halul ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Karena syubhat atau hawa nafsu dalam urusan din ini, dianat ini, itulah kondisinya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin itu, mereka mengekor hawa nafsunya dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengabulkan dan menerima, menyambut dakwahmu wahai Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Rasulullah ngajak apa? Wahai umatku, ayolah kalian berkaya-kayaan. Tidak. Wahai umatku, ayo kalian. Naam, bersenang-senang dengan dunia ini. Ayo, nanam, cocok tanam kalian. Terus, lakukan cocok tanam. Terus dagang, ayo. Fulus-fulusan. Ayo, perempuan-perempuanan. Itu kan syahwat apa ini? Syahwat apa ini? Yang diajak pertama agama. Ani'budullah wajtanibut-tawhut. Sudah. Itu dakwah pertama kali. Agar beribadah kepada Allah dan menjauhi tawhut. Baru tentang sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Setelah itu. Din, agama dulu. Makanya langsung kata dihukum kalau langsung diklaim. Kalau mereka tidak ngabulkan, tidak memenuhi, dan tidak menjawab ajakan wahai Muhammad. Ketahuilah. Berarti mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Bis. Baru setelah itu wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighayri hudam minallah innallaha la yahdi qaumal zalimin yahdi qaumal zalimin. Dalam surat Al-Qasas ayat 50. Dan siapa yang paling sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala kita akan hadirkan biiznillah pada pertemuan yang akan datang. Bahwa kali ini dimulai dari jam 7 ya. Nah, sudah diumumkan jazakumullah khair ala khidmatikum subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.